السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا وحبيبنا محمد سيد الأولين والآخرين، وعلى آله وأصحابه والتابعين لكم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. Yang kami muliakan para habaib, para sahabat, para ulama hadir di majlis ini, Kiai Haji Huda Jazuri dari Bosok ini yang kami hormati, Kiai Anwar Mansur dari Lirboyo, Anwar Iskandar, karena Gus Ipul juga tadi Idris Marzuki keliru, jadi saya ikut keliru. Kiai Idris Mazuri, Kiai Ali Mazuri, dan keponakan kami Gus Ipul, alhamdulillah sudah hadir di sini. Pertama kami menyampaikan salam dari Gubernur NTB Zainul Majdi, yang mana tadi pagi habis subuh beliau telepon kami, mohon maaf khususnya kepada Haji Idris, keluarga beliau tidak bisa hadir karena penerbangan yang ditutup Gunung Agung Bali ya, dan menyampaikan salam untuk Ki Idris, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan untuk jamaah sekalian, insya Allah beliau niat silaturahmi ke sini. Kedua kalinya kita menuju pada inti pembicaraan. Tema kami pada pagi ini ialah menggali tentang Wali Afdal. Ada satu hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tentang Wali Afdal, dikutip oleh Jalaluddin Asyuti dalam kitabnya Al-Jami'us Shaghir. Hadis sahih tentang Wali Afdal itu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Wali Afdal di tengah-tengah umatku bilangannya 30 laki-laki berhati Ibrahim, ala galbi Ibrahim. 30 laki-laki yang berhati Nabi Ibrahim alaihissalam. Dan setiap satu di antara mereka wafat, secara istafet Allah memberikan ganti. Wafat 3, gantinya 3. Wafat 2, gantinya 2. Untuk melengkapi 30 laki-laki wali-wali abdal yang berhati Nabi Ibrahim alaihissalam. Suatu ketika ada seorang ulama mengarang tafsir dengan bahasa Arab. Sampai pada surat Al-Kahfi tidak dilanjutkan dengan bahasa Arab. ulama ini alim sekali dan tidak boleh kami sebut Nyun Sewu, tidak boleh kami sebut, beliau sudah wafat. Beliau pernah cerita kepada kami secara pribadi, suatu ketika beliau ini bertemu dengan Kiai Abdul Hamid Pasuruan di satu majlis. Bertemu dengan Kiai Abdul Hamid Pasuruan, begitu bertemu Kiai Abdul Hamid melontarkan kata-kata yang spesifik untuk wali-wali tertentu. Kata-kata itu masih kami ingat dan kami catat. Kiai Abdul Hamid mengatakan kepada ulama itu, kue alim aku. Titik, tidak dilanjutkan. Kue alim aku. Titik, tidak dilanjutkan. Itu masih saya catat. Yang kedua, kata-kata begini, nek Nabi Ibrahim illa an mau'idatin wa'adaha iya. Kalau Nabi Ibrahim ingin mendoakan ampunan untuk ayahnya, ada yang mengatakan untuk pamannya Azal, karena Nabi Ibrahim berjanji kepada ayahnya, sa'astaghfiru laka rabbi, kamu ayahku, aku berusaha mendoakan maghfirah untukmu. Aku doakan maghfirah untukmu, wahai ayahku. Ibrahim berjanji, tapi kemudian dilarang oleh Allah, tidak boleh mendoakan maghfirah untuk ayahnya setelah ayahnya ini dipastikan musyrik. Ayahnya atau pamannya, ada yang mengatakan ayah, ada yang mengatakan paman. Tapi Ibrahim telah berjanji, kata Kiai Hamid, illa am mau'idatin wa'adara iya. Maka terjadi korelasi antara abdal yang kewaliannya itu berhati Ibrahim, kemudian Kiai Abdul Hamid melontarkan kata Ibrahim alaihi salam illa an mau'idatin wa'adara iya. Akhirnya kita kaji apa yang tersirat dari makalah yang tinggi ini. Makalah Kiai Abdul Hamid ini, kue alim aku titik, itu sesuatu yang menunjukkan samudra yang tidak jelas, saking dalamnya samudra beliau. Samudra ilmu beliau yang sulit untuk kita dalami. Samudra karomah beliau untuk sulit kita karungi. Kita sulit untuk jalan di tepinya, sulit. Bahrul haqiqah, bahrul syariah. Samudra hakikat dan samudra syariah. Bahrul syariah, bahrul haqiqah. Oleh karena itu kita membaca saja dengan teori beliau. Kalau Ibrahim illa am mau'idatin wa'adaha iya. Ibrahim itu di dalam Al-Quran sebanyak 69 kali. Nabi Ibrahim alaihissalam di dalam Al-Quran disebut 69 kali. Bisa dibaca dalam kitab Atlasul Quran karya Dr. Syauqi Abu Khalid. Di dalam kitab tafsir yang lain, Kamus Quran At-Tahqiq fi Kalimatil Quran karya Al-Mustafuri, sebuah kamus Quran terbesar 15 jilid, At-Tahqiq fi Kalimatil Quran, Ibrahim itu artinya Abun Rahim, ayah yang kasih sayang. Itu makna Ibrahim. Abun Rahim, ayah, abah yang kasih sayang. Maka penanaman awal seorang wali yang abdal berhati Ibrahim adalah seorang wali yang memposisikan diri sebagai ayah yang kasih sayang, seorang ulama yang kasih sayang, seorang sultan yang kasih sayang. Apabila seorang sultan dianugerahi Allah merangkap sebagai wali, banyak khalifah menjadi wali, bupati menjadi wali, banyak polisi menjadi wali, banyak ustaz gak jadi wali juga banyak. Itu harus abun rahim, seorang ayah yang kasih sayang, seorang tua, orang tua walid yang kasih sayang. Itu makna Ibrahim. Karena Nabi Ibrahim ini disebut di dalam Al-Quran 69 kali, maka ilmunya Kiai Abdul Hamid Dahi ini kita kaji thariqah wali abdal dari ayat-ayat Ibrahim. Pertama, seorang wali abdal harus berhati Ibrahim sesuai yang diisyaratkan Kiai Abdul Hamid. Bagaimana Ibrahim? Maka Ibrahimu Yahudian wala Nasranian walakin kana hanifan musliman. Makana Ibrahimu Yahudian, bukanlah Ibrahim itu Yahudi. Nabi Ibrahim bukan orang Yahudi. Wala Nasranian, Nabi Ibrahim bukan orang Nasrani. Walakin kana hanifan musliman. Nabi Ibrahim adalah orang yang hanifan, condong pada keadilan, condong pada kemanusiaan, condong pada akhlak yang luhur, condong pada sifat-sifat yang mulia, muslimah, teguh, taat pada peraturan syariat Allah Subhanahu wa taala. Itu sifat dasar Nabi Ibrahim. Inti sekali. Maka ulama-ulama dulu, Umar bin Khattab radhiyallahu anhu disebutkan di dalam kitab As-Sunanul Kubra lil Baihaqi. Umar bin Khattab itu ketika datang di Palestina, di dalam kitab As-Sunanul Kubra lil Baihaqi, Umar bin Khattab datang ke Palestina mau dihampirkan ke dalam gereja. Dihampirkan di dalam gereja untuk dikasih hidangan makan. Apa kata beliau Umar bin Khattab? Kami tidak bisa masuk ke sana. Kami tidak bisa masuk ke dalam gereja meskipun hanya sekedar untuk makan. Di situ ada gambar-gambar yang tidak sesuai dengan ajaran kami, tidak sesuai dengan syariat kami, tidak sesuai dengan apa yang diwariskan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kami tidak bisa masuk di dalam gereja karena di situ ada tamasil, ada gambar, gambar-gambar yang tidak sesuai dengan ajaran kami. Meskipun hanya sekedar apa? Makan, bukan untuk ritual. Makan saja beliau tidak mau. Itulah tanda-tanda wali abdal. Jadi kita tidak mengganggu gereja, tidak boleh kita menganiaya orang Nasrani, tidak boleh kita itu radikal, tidak boleh kita teroris, tapi kita tidak boleh juga untuk ikut ritual di sana. Kita tidak boleh juga untuk sekali-kali ikut mangku gablo di situ. Dilarang mengganggu, betul. Dilarang menganiaya pemeluk agama lain, betul. Tidak boleh mengganggu, tidak boleh merusak, betul. Tetapi kita menyampur adukkan ajaran juga tidak boleh. Kita sebagai muslim, itu ciri-ciri wali abdal. Makana Ibrahimu Yahudian wala Nasranian walakin kana hanifan muslima. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu Itu pertama. Yang kedua, Umar bin Khattab, bukan Umar bin Khattab, Nabi Ibrahim alaihissalam, wa Ibrahim alladhi waffa. Nabi Ibrahim itu tidak suka ingkar janji. Masya Allah. Jadi kalau gubernur tidak pernah ingkar janji, wah itu tarikhnya Nabi Ibrahim. Wa Ibrahim alladhi waffa, Nabi Ibrahim itu tidak pernah ingkar janji. Selalu memenuhi janji. Anda seorang penjahit pernah mengingkari janji tidak? Anda seorang penjahit pernah mengingkari janji tidak? Pernah. Anda seorang ustaz pernah mengingkari janji? Hutang dengan membayar hutang itu berat mana? Berat membayar hutang. Karena terkait janji. Berat janji. Bukan hanya penjahit. Ustaz itu sering juga mengingkari janji. Orang biasa sering mengingkari janji. Kami juga sering mengingkari janji. Padahal sifat-sifat Ibrahimiyah itu, wa Ibrahim alladhi waffa, Ibrahim tidak suka mengingkari janji, memenuhi janji. Ini ada cerita. Ada gerombolan perampok. Diceritakan di dalam kitab An-Nawadir karya Al-Qayyubi, ada rombongan perampok, rombongan garong. Rombongan perampok, rombongan garong. Setelah melakukan aksinya, rombongan perampok ini, rombongan garong ini mampir ke salah satu pondok pesantren seorang ulama. Rombongan garong habis melakukan aksi garong, malah mampir ke salah satu ulama. Mampir di pondok pesantrennya ulama. Begitu mampir, assalamualaikum kiai. Kami ini rombongan pejuang. Padahal garong. Padahal perampok. Ngakunya kami ini rombongan mujahidin. Rombongan mujahidin fisabilillah. Rombongan orang-orang yang berjuang di jalan Allah. Rombongan orang-orang yang siap perang membela agama Allah. Padahal ini rombongan perampok. Maka diterima oleh kiai ini. Monggo. Diterima baik oleh kiai. Begitu diterima baik oleh kiai, dikasih makan, dikasih fasilitas, dikasih tempat tidur. Kiai ini punya anak yang kena penyakit lumpuh. Kiai yang punya pondok pesantren di Arab, ini terjadi di Arab. Kiai ini punya anak laki-laki lumpuh. Karena lumpuh kedatangan tamu, tamunya ngakunya pejuang-pejuang muslim, maka kiai ini berdoa, ya Allah, dengan wasilah tamu-tamu ini. Padahal itu perampok, dipakai wasilah. Ya Allah, dengan perantara wali-wali ini, dengan perantara pejuang-pejuang ini, tidak disebut wali, pejuang, dengan perantara mujahidin ini, ya Allah, Engkau berikan kesembuhan kepada anak kami. Bahkan sisa air minumnya perampok diambil oleh kiai itu. Tabarukan. Tidak tahu kalau tamu-tamunya ini rombongan berapa. Tabarukan. Cari berkah. Sisa-sisa air minumnya itu dikumpulkan semua, Setelah dikumpulkan, dibawa oleh kiai ini, lalu dikasihkan kepada anaknya. Dikasihkan kepada anaknya, dioleskan pada tubuhnya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala memberikan kesembuhan. Tawassulnya keliru ini. Tawassul pada perampok tapi berprasangka baik. Rombongan perampok dikira mujahidin. Kiai ini tawassul sisa air minumnya perampok dikumpulkan oleh kiai ini, dioles-oleskan pada anaknya, diberi Allah kesembuhan. Karena kekuatan kemantapan hati. Perampok itu baru keluar melakukan aksi perampokan di luar. Maloknya datang lagi, nginep lagi. Nginep lagi, tahu putra kiai sudah berdiri, sudah bisa berjalan, kaget. Kemarin lumpuh, tadi masih lumpuh, sekarang bisa berdiri. Masya Allah, kiai ini dari mana jawabannya kiai? Ini sisa-sisa air minum penjenengan kami pakai ngolesi anak kami yang lumpuh. Karena kami yakin tawassul dengan kalian pejuang-pejuang agama Allah. Padahal ini perampok. Akhirnya perampok itu menangis. Ya Allah, kiai, maafkan kiai, kami ini bukan pejuang, perampok tulen kami. Perampok tulen kami 100% kami, original garong kami. Kami ini original garong semua. Cuma kiai saking khusnudzonnya kepada kami, berprasangka baik kepada kami, dikabulkan oleh Allah. Dikabulkan oleh Allah. Jadi janji kepada dirinya dengan kekuatan batin, sugesti yang kuat, iktikad yang kuat, Allah memberikan kesembuhan. Maka pandanglah manusia itu yang ada kekurangannya, pandang, insya Allah bisa menjadi orang baik. Pandang itu. Orang yang ada kekurangannya, kita lihat, pandanglah orang itu, insya Allah akan diberi kebaikan oleh Allah. Insya Allah akan diberi kelebihan oleh Allah. Insya Allah akan diberi ilmu oleh Allah. Itu kekuatan i'tiqad. Maka jangan sekali-kali seorang guru, seorang ustaz punya kemantapan muridnya ini bodoh terus, jangan. Meskipun bodoh, tapi usahakan berprasangka baik, harapan baik, orang ini akan berilmu, orang ini menjadi orang saleh. Itu orang yang memenuhi janji. Wa Ibrahim alladhi wafa. Itu janji. Itu ciri-ciri khas ulama wali abdal. Dua. Ini kami belum pada poin-poin yang terakhir. Ciri khas wali abdal yang ketiga, menurut teori yang diwariskan Ki Abdul Hamid Pasuruan. Karena Ki Abdul Hamid memberikan teori illa ammawidatin wa'adahiyah. Ciri yang ketiga, Nabi Ibrahim itu di dalam Al-Quran ummatan qanitan lillah, sebagai pemimpin. Umat itu pemimpin. Umat dimakna imamah, seorang pemimpin. Qanitan lillah, muti'an lillah, seorang yang taat kepada Allah. Maka ciri-ciri wali abdal adalah melengkapi hidupnya dengan nilai-nilai ibadah. Tidak pernah putus dari ibadah. Itu wali abdal. Kiai Abdul Hamid dari pagi sampai malam, sampai kembali pagi, tidak pernah putus dari ibadah. Ya qodotan wa manam, dalam keadaan terjaga, dalam keadaan tidur. Beliau selalu ibadah, ketika ibadah, ketika tidur ibadah, ketika terjaga juga ibadah. Ya qodotan wa manam, dalam keadaan tidur, manaman, ya qodotan, dalam keadaan terjaga, ibadah. Apakah ada orang ibadah tapi tidak bernilai? Ada. Bahkan ada zikir strategi. Ada. Zikir untuk strategi itu ada. Zikirnya dipakai siasat. Ada cerita anekdot, cerita ditulis oleh sastrawan Arab bernama Al-Jahid. Al-Jahid ini bukan dari kalangan kita, dari kalangan Mu'tazilah, bukan dari kalangan kita Ahli Sunnah wal Jamaah. Menulis kitab Al-Hayawan tentang binatang. Bukan Hayatul Hayawan, Al-Hayawan karya Al-Jahid. Ada cerita seorang ustaz yang suka ceramah-ceramah cerita. Dia kebanyakan makan sayur. Sayur ini, banyakkan makan sayur apa ini namanya, Masya Allah. Buncis. Sayur apa? Buncis. Buncis itu dalam bahasa Arab lubia. Lubia itu buncis. Jangan al-buncis, lubia. Ada itu ustaz Pak, saya pernah tanya kepada ustaz, bahasa Arabnya durin apa ustaz? Adurin. Nanas, ananas. Kalau sisik ular itu ada, ular itu ada sisiknya, bahasa Arabnya apa ustaz? Sisiul ular. Bisa begitu. Ada seorang ustaz kebanyakan makan buncis. Mendatangi masjid, imamnya selesai imami, dia mau pidato. Pidato begini. Imamnya masjid orang tua. Membelakangi imam. Jadi dia pidato menghadap jamaah. Imamnya selesai wiridan di belakangnya, persis dari belakang pantatnya. Jadi ustaz ini menghadap barat, lalu begini ya. Pidato, di belakangnya seorang tua yang menjadi imam. Selesai tidak. Dia tidak berdiri. Masjidnya tertutup oleh kerai. Karena kebanyakan makan buncis, tengah-tengah pidato mau kentut. Padahal pantatnya ini persis di belakang. Di belakang pantatnya ini imam. Dia mau kentut, emoh dia. Pas belakangnya ini, imam sholat, orang tua. Supaya kentutnya tidak terdengar, teriak dia, mari jamaah membaca la ilaha illallah, keraskan suara. Semua menggema la ilaha illallah. Dia kentut. Dia kentut, pas di belakangnya itu, imam. Dilanjutkan dia pidato lagi. Begitu pidato lagi, perutnya terasa lagi. Maka kentutnya keluar lagi. Begitu kentut mau keluar, dia teriak lagi. Hadirin dimohon la ilaha illallah. Menggema semua di seluruh jamaah di masjid. La ilaha illallah. Dia kentut lagi. Persis di belakangnya itu imam, persis hidungnya. Persis hidungnya. Maka diulangi lagi, la ilaha illallah, kentut lagi. Terakhir imamnya sudah mikir, ini kalau saya buka hidung saya, wassalam. Kalau saya tutup, innaka hamidum majid. Kalau saya buka wassalam, kalau tutup innaka hamidum majid, bisa inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Maka begitu dia mau, yang tadi itu penceramahnya, ayo la ilaha illallah yang keras, imamnya langsung berdiri, jangan mau, jangan mau, saya bisa mati di sini. Itu ada cerita begitu ditulis oleh sastrawan Arab Al-Jahid dalam kitabnya Al-Hayat. Berarti pernah ada tahlil untuk strategi. Ini kan la ilaha illallah untuk strategi. Maka kalau sekarang ini istighosah menjadi strategi, ya kita gak kaget. Enggak kaget kalau sekarang ini istighosah disiasat. Ternyata dulu sudah ada istighosah la ilaha illallah juga disiasat. Tapi dilakukan oleh orang yang terpaksa. Nah, ini tidak boleh. Wali Abdal itu masya Allah, dia seorang tulen, taat kepada Allah, tidak ada niatan apa-apa, polos, lugu karena Allah, muti'in lillah, taat karena Allah, ummatan qanitan lillah. Itu yang diwariskan Kiai Abdul Hamid. Beliau adalah bahru syariah. Jangan mengatakan Kiai Abdul Hamid itu wali, tidak, jangan. Tapi beliau alim syariah, juga seorang wali. Bukan hanya wali, tapi alim apa? Syariah. Ayah kami juga tahu persis. Kiai Abdul Hamid itu bukan hanya seorang wali. Kalau Anda mengatakan wali saja, wah, kurang lengkap. Alim syariah juga seorang wali. Itu Kiai Abdul Hamid Rasulullah. Ini ilmu yang diwariskan beliau tentang teori abdal. Illa an maw'idatin wa'adaha iya. Beliau menyebut Ibrahim alaihissalam dan berkata kepada ulama tadi, kue alim aku, kue karo aku, ora janjian kok podo. Itu saya masih ingat. Ulama itu cerita kepada saya dan sudah wafat ulama itu. Mengarang tafsir baru sampai juz 15 wafat beliau dengan bahasa Arab. Siapa namanya? Udah boleh. Karena saya sudah pesan, tidak boleh menyebutkan nama sampai beliau wafat. Jadi kami mohon maaf kepada Safirul Baik, kami tidak boleh menyebutkan nama beliau. Kemudian seorang wali abdal memang beda-beda spesifik karomahnya. Karomahnya ini spesifiknya beda-beda. Ada ulama ikhlas tapi teruji, seperti kisah Imam Bukhari radhiyallahu anhu. Kita ini kalau punya-punya jangan diceritakan, apalagi gak punya malah diceritakan. Punya-punya saja jangan diceritakan, apalagi bukan kepunyaan kita malah diceritakan, itu beresiko. Imam Bukhari itu pernah naik satu kapal, satu perahu. Ada orang yang iseng-iseng kenalan sama beliau. Masya Allah, penjeninya Imam Bukhari. Masya Allah, kelihatan menghormati, kenalan baru di atas perahu. Beliau polos, ada orang baik ngajak kenalan di kapal. Beliau senang farhan, masya Allah, senang Imam Bukhari ketemu orang di kapal, minta kenalan, ta'aruf, kelihatan cinta pada ulama. Beliau senang, saking senangnya Imam Bukhari, kepingin khidmat kepada orang ini. Khidmatnya apa? Jajakno, wong ning kapal. Ini jalan jajakno, berduka iron kok no wedang, berduka kok no akua, berduka kok no jajan apa tau, ini bisa hukum untuk jajan itu. Nah, akhirnya Imam Bukhari ini cerita pada orang itu, Pak, alhamdulillah kami ini sanggupnya lebih 1000 dinar. Dinar apa? 1000 dinar. Barangkali Bapak mau jajan apa-apa bisa pakai uang ini. Itu maksudnya Imam Bukhari. Saking senangnya kepada tamu yang baru kenalan, orang yang baru kenalan di kapal. Ini uang alhamdulillah cukup. Kalau kami lebih di atas perahu ini sekedar untuk makan, sekedar lebih pokoknya. Sudah ditutup. Orang itu akhirnya teriak-teriak. Setelah jeda waktu, orang itu teriak-teriak menangis. Menangis dihampiri petugas kapal, ada apa Pak menangis Pak? Uang kami hilang. Isinya 1000 dinar. menjebak Imam Bukhari. Uang kami hilang, isinya berapa? 1000 dinar. Berarti ada penumpang kapal ini yang ngambil uang kami. Padahal dia baru dikasih tahu Imam Bukhari, Imam Bukhari bawa uang 1000 dinar. Begitu tahu Imam Bukhari bawa uang 1000 dinar, dia ngaku kehilangan uang 1000 dinar di atas kapal. Akhirnya petugas kapal menugaskan untuk menggeledah semua penumpang kapal. Digeledah semua. Imam Bukhari, masya Allah, ini ujian. Ujian ini. Kalau kami ini ketangkep bawa uang, kalau kami ini ketangkep bawa uang 1000 dinar, maka nama kami yang tidak baik. Kami seorang ulama, muhaddisnya dunia, dimuliakan di dunia, diamanati oleh Allah ilmu, diamanati oleh Allah sebagai pemimpin ulama. Jika kami tertangkap bawa uang 1000 dinar, akan dituduhkan kami ini sebagai pencurinya. Tapi kalau saya enggak mengaku, saya pertahankan bagaimana? Tidak saya pertahankan bagaimana? Akhirnya sama Imam Bukhari, uang 1000 dinar itu dibuang ke laut. Dibuang ke laut semua. Oleh Imam Bukhari dibuang ke laut 1000 dinar. Emas itu, kepingnya emas, logamnya emas. Begitu dibuang, akhirnya digeledah sampai Imam Bukhari sudah tidak ada uang itu. Begitu tidak ada uang itu, selesai penggeledahan, orang itu datang kepada Imam Bukhari. Kamu tadi sudah digeledah? Sudah. Kan kamu bawa uang 1000 dinar. Sudah saya buang ke laut. Wah. Akhirnya dia tidak berhasil menjebak Imam Bukhari. Tidak berhasil menjebak Imam Bukhari. Orang itu tidak dapat uang, tapi Imam Bukhari juga kehilangan uang. Masya Allah. Akhirnya Imam Bukhari menyesal. Masya Allah. Orang cerita punya uang itu bahaya. Apalagi cerita tidak punya uang. Ini cerita punya uang dengan niat baik. Cerita punya uang dengan niat baik. Tidak ada tujuan pamer, tidak ada tujuan menunjukkan kekayaan, tidak ada tujuan begitu. Tujuan lain, itu saja berisiko. Apalagi cerita uang menunjukkan kekayaan. Sekarang itu enggak, kredit diceritakan. Orang utang kredit diceritakan, leasing diceritakan. Ternyata enggak boleh. Maka ulama ini elegan sekali. Wali-wali Abdul itu elegan. Dia wakurah tenang, sebutan pendiam, sedukan sangat jujur. Itu orang-orang wali Abdul. Sebutan banyak diam, wakurah tenang, mahiban di bawah. Wibawa ulama itu. Mahiban. Ulama Abdul itu wibawa, wakurah tenang, sebutan pendiam. Itu ciri-ciri wali-wali yang dicintai Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka dalam teori wali abdal itu penting sekali. Ada beberapa catatan dari Muhyiddin Ibnu Arabi. Muhyiddin Ibnu Arabi itu memberi catatan bahwa wali abdal itu bergonta-ganti hatinya. Bisa berganti jiwa Ibrahim alaihissalam, bisa berganti jiwa Musa alaihissalam. Keras ala galbi Musa alaihissalam, ala galbi Ibrahim alaihissalam, bahkan bisa ala galbi Adam alaihissalam, bisa berhati Nabi Adam alaihissalam. Tergantung walayah yang diberikan Allah saat itu. Karena teorinya adalah para nabi, beberapa ajaibnya itu, beberapa walayahnya bukan mukjizatnya, kewalian yang diberikan Allah kepada diri Nabi yang dilengkapi mukjizat itu diberikan kepada aulia. Jadi kan ketika seorang wali diberi karomah jalur Isa alaihi salam, maka dia bisa menghidupkan orang mati dengan izin Allah. Seorang wali bila diberikan Allah bisa berbicara dengan binatang, maka dia diberikan karomah oleh Allah dari jalur Sulaiman alaihi salam. Seorang wali yang diberikan bisa semua bahasa, maka beliau wali ini jalur Nabi Adam alaihissalam. Wa 'allama Adam asma'a kullaha. Allah mengajarkan nama-nama, Allah mengajarkan bahasa-bahasa kepada Adam, seluruhnya bahasa. Maka kalau wali itu diizinkan Allah mendapatkan karomah dari jalur Adam alaihissalam, maka dia bisa ahli bahasa. Kalau wali ini diberikan Allah hidayah karomah dari jalur Sulaiman alaihissalam, maka bisa berbicara dengan binatang. Kalau seorang wali diizinkan Allah berbicara mendapatkan karomah dari jalur Daud alaihissalam, maka dia punya inovatif, dia ahli teknologi, dia ahli kimia. Itu kan banyak wali, ahli kimia, ahli teknologi. Banyak wali-wali ahli teknologi. Karena apa? Beliau karomahnya itu jalur Daud alaihissalam. Wa alanna lahul hadida, yaitu Allah menjinakkan besi kepada Daud alaihissalam. Ini jalur-jalur karomah. Nah, kita ini meskipun belum tataran kesana, paling tidak kita ini mencintai mereka. Meskipun belum tataran kesana, kita cinta kepada mereka. Itu cinta pada aulianya Allah. Banyak sekali karomah-karomah beliau Ki Abdul Hamid. Tentunya kalau kita bagi dari pertemuan ini tidak mungkin cukup. Kita hanya mengkaji apa yang diucapkan Ki Abdul Hamid tentang illa al-maw'idatin wa'adaha iya, bahwa kue aku gak janjian kok podo. Itu Ki Abdul Hamid berkata kepada ulama tadi, berkata kepada ulama tadi yang ulama tadi mengarang tafsir 15 juz Al-Quran bahasa Arab belum selesai, tidak dilanjutkan, dan cerita kepada kami, cerita kepada kami. Itu sudah lama cerita itu, dan maksudnya ini belum kelihatannya hilang, maksudnya hilang, manuskripnya ya, manuskripnya ini hilang. Ada pemikiran begini, wali dengan wartawan itu pintar mana? Saya merasa tanya. Sebab wartawan itu dapat beritanya juga cepat. Nek kalau wali itu cepat mana? Ini sama dengan orang pandangan, pandangan di rumah. Itu tanya pada saya. Katanya di Bangil ini ada pakarnya siapa? Bu siapa itu? Bangil. Syarifah Khadijah. Nah, dia mau ziarah ke Syarifah Khadijah. Saya di jalan nunggu mobil umum, dia ikut kami, yai. Saya ikut. Dia selesai dari ziarah Syarifah Khadijah. Di mobil dia tanya begini kepada kami, yai, kami ini butuh uang. Tawassul dengan wali, dengan tawassul di BRI, dapat uangnya ke depan. Saya ditanya begitu. Tawassul dengan wali, dengan tawassul di BRI itu dapatnya uang cepat mana? Itu saya takut ya Ustaz. Aja tanya begitu. Nah, kalau kita lihat wali abdal, menurut peraturan Imam Ghazali, pernah Imam Ghazali mendiskusikan di Ihya Ulumuddin tentang negara-negara Islam yang konflik. Kenapa negara Islam yang dijajah orang kafir, walinya kok tidak memperankan diri? Ditanyakan. Kenapa wali-wali Allah yang ada di negeri-negeri Islam yang dihancurkan orang kafir tidak memperankan diri berdoa? di Irak misalnya, kan banyak awliya. Banyak awliya, kenapa tidak memberanikan diri? Berdoa, ternyata itu pernah ditanyakan ketika zaman Imam Ghazali. Rahimahullah. Ternyata peraturan wali berbeda dengan kita. Wali itu ada yang disebut da'irotul walayah, zona kewalian. Ada lagi khirqotul walayah, baju kewalian. Ada lagi qabdul walayah, pencabutan kewalian. Ada qabdul walayah, dicabutnya kewalian. Pagi wali, sore sudah tidak wali. Malamnya wali lagi. Itu bisa terjadi. Pagi seorang wali, jam 9 sudah tidak wali lagi. Malamnya wali lagi. Tengah malam tidak wali lagi. Itu terjadi. Namanya qabdul walayah. Da'irotul walayah adalah zona kewalian. Jadi seorang wali ketika mendemonstrasikan karomahnya, itu harus ada izin di wali yang di daerah tertentu. Itu peraturan. Dan itu mutlak. Misalnya seorang wali dari daerah Pasuruan berada di satu zona, di situ ada walinya. Maka wali ini kalau mengeluarkan karomah harus sudah ketahuan seizin wali yang di daerah lain. Karena itu ada zonanya sendiri, namanya da'irotul walayah, zona kewalian. Oleh karena itu, ada aturan begitu. Nah, oleh karena itu, seorang wali ini kan ada adab syariah, kata Muhyiddin Ibnu Arabi di dalam kitabnya Al-Futuhatul Baqiyah. Ada adab syariah, etika syariah. Etika syariah itu apa? Kita jujur, adil, sopan, kemudian tidak berkata yang kotor, tidak menganiaya, tidak berbohong, tidak menipu, etika syariah. Ada lagi adabul hakikah, etika hakikah. Ketika seorang wali sedang mendapatkan hakikah dari Allah, itu etikanya diatur, dibuka atau ditutup, ditunjukkan ke orang atau jangan ditunjukkan ke orang. Ketika seorang wali mendapatkan hakikat, ketika seorang wali mendapatkan karomah, itu diatur saatnya ditunjukkan keluar atau saatnya disimpan. Maka Imam Ghazali menjawab, jangankan untuk perang, wali itu, kata Imam Ghazali, ada seorang wali punya doa perpanjangan waktu dunia. Ada seorang wali yang punya doa, jika berdoa kepada Allah, ya Allah, kiamat tunda ya Allah, bisa ditunda. Ada seorang wali yang diberi karomah oleh Allah, ya Allah, kiamat tunda, bisa ditunda. Jangan berarti wali ini paradok dengan takdir Allah, bahwa kiamat itu ajalu musama. Betul ajalu musama. Tapi kan ada ayat, yang huwahu ma yasha'u wa yusbit, yang huwahu ma yasha'u wa yusbit. Allah berhak menghapus dan Allah berhak menetapkan, Allah berhak memperpanjang, Allah berhak memperpendek. Itu hak Allah, yang huwahu ma yasha'u wa yusbit. Maka kewali ini tidak semua, kalau kita ini doa kemudian wali itu menunjukkan dikabulkan oleh Allah, tidak semua. Ada wali yang tiap doa kepada untuk seseorang ditunjukkan tidak dikabulkan karena seseorang ini belum memenuhi syarat untuk dikabulkan. Contohnya begini, ada orang gak pernah sholat, minta doa kepada kiai yang wali, ya kiai, doakan kiai kami bisa pergi haji. Padahal ini orang belum pernah sholat. Maka kalau wali ini mendoakan semoga kamu bisa pergi haji, kan tidak pas, karena sholat aja belum. Maka wali ini mendoakan bukan di depan orangnya, didoakan lain. Ya Allah, orang ini berikan hidayah mau sholat, padahal mintanya untuk pergi haji. Jadi itu ada namanya adabul haqiqah, etika kewalian, peraturan wali. Itu yang tahu biasanya ya makom-makomnya orang tertentu seperti Kiai Abdul Hamid Pasuruan, Kiai dulu itu ada Kiai Dimyati Kedawu. Kiai Dimyati Kedawu itu comal kemana? Itu Masya Allah, hebat walayahnya itu, sahibul walayah, seorang wali besar itu di Kedawu comal. Itu juga seorang wali besar, Kiai Khalil Bangkala Madura, Kiai Abdul Karim Leboyo juga seorang wali besar, seorang alama juga seorang wali besar. Dan itu beliau-beliau tahulah adab-adabnya seorang wali, adabul haqiqah itu. Tentu mempelajari itu dalam kitab-kitab kewalian. Maka kita ini mempelajari tentang kewalian. Wali abdad itu kita tiru yang kita bisa, yaitu memenuhi janji, akhlak-akhlaknya, ibadahnya yang kita bisa. Karena apa? Imam Ghazali itu punya kitab namanya Sulwatul Arifin. Punya kitab namanya Sulwatul Arifin. Di situ menerangkan ada seorang majusi, bukan muslim, kalau anaknya puasa Ramadan itu di siang bolong makan, dihajar oleh orang tuanya, bukan muslim dia. Dia bukan orang muslim, anaknya makan di siang hari puasa Ramadan, tidak menghormati orang puasa, dipukul oleh ayahnya. Karena apa? Ini menjadi etika, adab. Tapi sekarang ustaz mengatakan jangan melarang orang tidak berpuasa. Loh, malah dibalik kan? Orang tidak berpuasa itu haknya. Ini kan jauh. Itu pikiran liberal yang sangat jauh. Dulu itu majusi saja memukul anaknya karena tidak berpuasa, ditunjukkan. Tapi kenapa kita sekarang ini orang amar ma'ruf nahi munkar terkait puasa dikatakan melanggar hak-hak seseorang? Ini yang terbalik. Maka wali abdal itu kan kreatif, ummatan sebagai pemimpin. Dia terjun langsung, hisbah, amar ma'ruf nahi munkarnya itu jelas. Itu Kiai Abdul Hamid Pasuruan, hebat sekali. Yang terakhir dari kami, kajian tentang Kiai Abdul Hamid Pasuruan. Kiai Abdul Hamid Pasuruan itu kan pernah bertemu dengan ulama tadi yang tidak bisa saya sebutkan namanya. Ulama tadi itu pernah mempunyai solawat. Ini bisa kita baca solawatnya ini. Solawat seorang ulama yang bertemu dengan Kiai Abdul Hamid Pasuruan. Tetapi solawat ini tidak bisa diartikan. Jangan memaksa kami untuk memberikan arti. Kami sendiri tidak tahu artinya. Bahkan ulama itu yang dapat solawat ini, sahabatnya Kiai Abdul Hamid, saya tanya langsung, penjelingan persoalan, tidak tahu saya artinya. Yaitu ketika beliau ada di Tebuireng. Waktu itu di Tebuireng dibahas Imam Asy'ari. Beliau itu mimpi bertemu dengan seseorang, dapat solawat begini bunyinya. Kalau antum bisa ngartikan, hebat. Kalau kami tidak bisa mengartikan, Allahumma sholli alal khodiri al muhtadi ba'du. Tidak ada marujiknya. Di Google tidak ada itu, di Google. Tidak ada referensinya. Allahumma salli alal khadiri al-muhmali ba'du. Itu sholawat yang dibaca orang itu, sahabatnya Kiai Abdul Hamid. Allahumma salli alal khadiri al-muhmali ba'du. Artinya apa? Kami tidak bisa mengartikan. Bahkan saya tanya kepada beliau, beliau juga tidak mau menjelaskan artinya. Tidak mau menjelaskan artinya. Allahumma salli ala al-Qadiri al-Muhmadi ta'ji. Bisa dibaca ya? Allahumma salli ala al-Qadiri al-Muhmadi ta'ji. Ikuti saja, tidak usah dipaksakan merenungi artinya. Ikuti itu kalimat baik. Allahumma salli ala al-Qadiri al-Muhmadi ta'ji. Allahumma salli ala al-Qadiri al-Muhmadi ta'ji. Itu yang kami dapatkan dari beliau. Salat itu kami dapatkan dari beliau, masya Allah. Dan ketika beliau bicara tentang Qiyamul Hamid, beliau pernah berkata begini, Qiyamul Hamid itu sebetulnya kewaliannya itu sejak masa anak-anak. Jadi umpama Nabi itu irhas. Kalau Nabi sebelum jadi Nabi punya irhas, punya tanda-tanda yang kelak nanti menjadi Nabi dan diberi mukjizat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau Qiyamul Hamid itu tanda-tanda karomahnya itu mulai dari remaja. Mulai dari remaja sudah mujabu da'wah. Sudah mujabu da'wah. Mudah dikabulkan doanya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Termasuk ayah kami pernah sakit, pernah saya ceritakan ayah kami sakit, didatangi oleh Qiyamul Hamid. Ayah kami sakit, tidak sembuh-sembuh, didatangi oleh Qiyamul Hamid. Qiyamul Hamid masuk ke rumah kami dan bicara begini, beliau mengatakan, Innallaha ya'murukum an tadbahu baqar. Pulang beliau. Innallaha ya'murukum an tadbahu baqar. Sesungguhnya Allah memerintahkan kamu untuk menyembelih seekor lembu betina. Artinya dijalankan oleh ayah kami, dilaksanakan oleh ayah kami, masya Allah, tidak lama kemudian ayah kami sembuh. Itu pernah itu. Jadi begitu masuk, innallaha ya'murukum an tadbahu baqar. Ini sesungguhnya. Misalnya itu dengan dari innallaha ya'murukum an tadbahu baqar, nyuwun sewu ya titik mawon. Aja ngono. Inna buha ya'murukum an tadbahu baqar. Itu kemudian mujabu da'wah. Itu ceritanya. Nah, memang ada ulama yang doanya terkabul dibatasi oleh Allah. Ini cerita itu Imam Ibnu Jauzi di dalam tafsirnya Zadul Nasir. Zadul Nasir di ilmu tafsir. Ada seorang wali dijatah oleh Allah doa mandi pengelutok. Dijatah oleh Allah. Wali ulama dijatah oleh Allah, kowe tak kei jatah doa, saya kabulkan, cuma pengelutok loh, gak lebih. Akhirnya ulama ini, masya Allah, sebelum ngecak lodungannya itu dilalah, istrinya itu rupanya buruk. Ulama ini punya istri wajahnya gak cantik, buruk sekali. Boh ireng, boh piye, pokoknya buruk. Istrinya terdengar kalau suaminya dijatah oleh Allah doa berapa kali? 3 kali. Maka istrinya minta kepada suaminya, Bah, wajah kami ini kan buruk, Bah. Penjenengan punya doa 3 kali dijatah itu dikabulkan oleh Allah. Minta tolong, Bah, doakan saya dirubah Allah menjadi cantik. Saya dirubah Allah menjadi cantik. Akhirnya kiai ini melaksanakan, ya Allah, istri kami, ya Allah, rubahlah ya Allah menjadi cantik. Begitu doa selesai, tidak lama kemudian langsung cantik. Langsung. Tidak usah ke operasi plastik, tidak usah ke dokter kecantikan, langsung menjadi cantik. Berarti doanya sudah kalong berapa itu? Kalong 1 itu. sudah kena satu. Begitu istrinya jadi tanti, istrinya malah cinta ke orang lain. Lalu senjata pakai Tuhan. Jadi wali ini dijatah oleh Allah mandi dongane, dikabulkan doanya cuma 3 kali. Satu kali dicapai, ya Allah, istri kami jadikan cantik, ya Allah, langsung cantik. Begitu cantik, tidak lama kemudian cinta pada laki-laki lain. Bingung suaminya, iya gitu. Akhirnya suami ini ngecap doa kedua. Ya Allah, kami kecewa, ya Allah. Kecewa berat kami. Kami punya kecewa berat. Kesal kami. Jatah doa kami yang kedua, ya Allah. Jadikan wajah istri kami seperti anjing. Ekstrim sekali. Jadikan wajah istri kami seperti anjing. Spontan langsung istrinya berubah menjadi anjing. Langsung. Sudah jatah berapa doanya itu? Dua ini, kalau dua ini. Tinggal satu doanya. Istrinya menangis berubah menjadi anjing. Anak-anaknya menangis. Akhirnya minta maaf kepada suaminya. Bas, kurobes. Kapok kurobes. Kulo mending balik neng elek-elek lah. Kami minta kembali lagi. Akhirnya suaminya ini membaca doa yang terakhir dicatat oleh Allah, ya Allah, kembalikan istri kami seperti semula, ya Allah. Enggak cantik tapi enggak cinta ke orang lain. Akhirnya kembali lagi pada semula. Itu diceritakan Ibnu Jauzi di dalam tafsirnya Zadul Masir fi Ilmi Tafsir. Berarti memang ada wali yang doanya dibatasi oleh Allah. Maka kita harus tahu, tanya wali. Memang kalau kita ketemu wali, jadi kan doanya dicatat pinter ya. Kita kok tahu sih dicatat pinter ya. Kita kok tahu sih dijatah pinter. Itu wali-wali tertentu. Makanya doanya yang dijatah oleh Allah. Subhanallah. Itu banyak sekali. Nah, Ki Abdul Halim Pasuruan itu, kata ayah saya, mujabud dakwahnya itu sewaktu-waktu. Tidak ada waktu bulan, jam, tahun, sewaktu-waktu. Dan banyak bahasa isyarat yang sulit diterima, tapi tidak mengada-ngada. Sekarang ada kan bahasa isyarat, mengada-ngada. Orang tidak bisa sholat, niru sini jenar. Karena aneh. Kalau sholat bisa kok malah niru apa? Sini jenar. Artinya jenarnya hilang tinggal sini. Ini banyak orang sekarang niru-niru sini jenar. Tidak pernah ngaji niru Ibnu Arabi. Kan aneh, mengada-ngada. Kalau Kiai Abdul Hamid bukan mengada-ngada, beliau maksyuf. Beliau banyak kasyaf. Beliau banyak kasyaf, beliau banyak ilmu hakikat, bahru syariah, bahru hakikatnya jelas. Dan musyahad, kelihatan mata, visual. Ekspresi tanamannya kan kelihatan mata. Dan masyhud, disaksikan para ulama. Diakui oleh para ulama. Ulama'u aslihi, awliya'u aslihi, sholihunahu aslihi. Itu banyak mengakui. Tidak mengada-ngada. Kalau mengada-ngada tidak bisa. Kalau tidak mengada-ngada, ada cerita ini. Pendeta. Diceritakan oleh Ibnu Qayyim al-Jauziyah. Ibnu Qayyim al-Jauziyah. Di dalam kitabnya Ighatsatul Ahwal. Di dalam kitab Ighatsatul Ahwal. Ada gereja. Maaf. Bentuknya kuil. Gereja. Tapi bentuk ada kuilnya. Haikal. Haikal itu kuil. Bahasa Arabnya. Itu ada patung perempuan, patung perempuan, payudaranya keluar susu. Banyak yang mengunjungi. Masya Allah, wisatawan banyak mengunjungi. Di gereja ada apa? patung, kuil, susunya itu mengeluarkan apa? Susu, ya betul, susu minum itu mengeluarkan air susu. Banyak orang ziarah, wah, masya Allah, minum air susunya, minum air susunya. Ngasih juru kunci. Akhirnya pendeta itu yang jaga kuil dapat uang banyak dari para peziarah, masya Allah. Terus kasih uang terus, luar biasa. Wisatawan dari domestik dan mancanegara banyak berdatangan. Ternyata patung susu itu yang mengeluarkan air susu ada pipanya. Ada pipanya dihubungkan ke dapur belakang. Masya Allah. Ada pipanya dihubungkan ke dapur belakang, diisi susu, dialirkan lewat pipa keluar dari payudara. Akhirnya ketahuan dan pendeta ini ditangkap dan dihukum mati. Ketangkap dan dihukum mati. Ini diceritakan di dalam kitab Ikhwasatul Akhwan karya Ibnu Qayyim Jauziyah. Nah itu yang saya katakan, tidak wali mengekspresikan dirinya wali. Aulia Allah melayani pasang susu, dan ada pantas. Aulia Allah kok melayani apa pasang susu? Itu kan tidak pantas. Aulia Allah melayani pasang susu dikumumkan itu kan, ya gimana ya? Kalau seorang wali ya, nggak mungkin begitu, kan? Nggak mungkin begitu. Insya Allah nggak mungkin begitu. Ekspresinya, caranya nggak begitu. Adabnya ya, adabnya nggak begitu. Nah, ini yang saya katakan bahwa wali abdal itu ummatan qanitan, seorang ulama yang ummatan memimpin beliau. Qanitan lillah, taat kepada Allah ditunjukkan. Taatnya kepada Allah itu ditunjukkan. Wah, kalau enggak ditunjukkan bahaya. Syekh Abdul Qadir Jailani yang punya kitab Hunyah, punya kitab Al-Fathur Rabbani, punya tafsir Jailani, tafsirnya Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Nah, Syekh Abdul Qadir Jailani itu pada awalnya itu kan diberikan Allah karomah yang disebut karomah bernama tasarufat. Ada ilmu karomah yang namanya tasarufat. Tasarufat itu seorang wali diberikan oleh Allah dengan perubahan alam. Jadi misalnya begini, pasir menjadi gula pasir. Pasir menjadi gula pasir. Seorang wali dulu itu banyak kalau butuh makan, genggamannya itu ditutup begini. Hatinya berpikir, berdus. Apel dibuka keluar apel. Ditutup hatinya merenung, pia-pia keluar pia-pia. Ditutup hatinya merenung, lumpia keluar lumpia. Tapi Syekh Abdul Qadir yang diberi oleh Allah tasarufat akhirnya berpikir. 25 tahun Syekh Abdul Qadir kewaliannya tasarufat. Banyak hal-hal aneh. Ternyata beliau kemudian tidak suka. Ini jarang orang yang mempelajari. Saya sendiri heran dengan sikap Syekh Abdul Qadir Jailani, luar biasa. Syekh Abdul Qadir Jailani akhirnya beliau itilar kepada Allah. Ya Allah, saya ini kok diberi karomah seperti ini. Pasir kok menjadi gula pasir. Tangan yang kosong kemudian berisi makanan. Kemudian yang mestinya itu sesuatu yang tidak semestinya. Sesuatu yang biasanya tidak semestinya. Kenapa kami punya karomah seperti ini? Nanti kami ini tidak ada bul adab kepada Allah, adab ilahi. Nanti kami ini khawatir tidak sopan dengan Allah, dengan Engkau ya Allah. Mestinya ini pasir kok minta jadi gula pasir. Mestinya tangan itu kosong kok minta ada makanan. Itu malah Syekh Abdul Qadir takut tidak tata krama dengan Allah. Loh, jadi orang wali jika ikaromah malah mati. Wati nanti gak bisa adab dengan Allah. Akhirnya Syekh Abdul Qadir memohon kepada Allah, ya Allah kami diberi karma yang biasa saja. Gula pasir ya gula pasir, pasir tetap pasir. Terakhirnya begitu Syekh Abdul Qadir jalan. Terakhirnya begitu. Tasarufnya minta diambil oleh Allah, diberi karma yang lain. Maka Syekh Abdul Qadir jalan diberi karma bentuk lain yang wajar. Ditutup. Dan itu keinginan beliau sendiri. Anda baca di dalam manakib Syekh Abdul Qadir Jailani. Bisa Anda baca dalam manakibnya. Maka itu Syekh Abdul Hamid ketika di depan ulama ditunjukkan sebagai syariah. Ketika Syekh Abdul Hamid di depan ahli kitab, ulama yang ahli baca kitab, dia tunjukkan ahli baca kitab. Ketika beliau di depan orang awam, dia tunjukkan menjaga bersesuci, menjaga kekhusyuan dalam sholat, menjaga jamaah. Ditunjukkan langsung, tidak mengada-ngada. Ketika beliau dengan penguasa, beliau sangat hati-hati dengan penguasa. Karena dengan penguasa itu beliau sangat hati-hati, saya paham persis. Saya dulu pernah belajar kepada ayah saya tentang interaksi ulama dengan salatin, satu-satu tahun. Bagaimana ulama interaksi dengan penguasa? Itu ada studi khusus satu tahun dengan ayah saya. Ingat saya begini. Di antaranya begini. Syekh Abdul Qadir Jailani ada baca dalam akhirnya. Pernah tidur di istana semalam mimpi keluar sperma berkali-kali. Masih ingat ya? Kemudian beliau introspeksi, saya kenapa tidur di rumah istana? Akhirnya kami hoflah lupa dengan Allah. Sampai semalam tidur keluar sperma berkali-kali dan mandi berkali-kali. Satu. Yang kedua, ditulis oleh Imam Syarwani dalam kitabnya Al-Mizanul Kubra. Di dalam kitab Al-Mizanul Kubra itu ada seorang ulama bernama Muhammad bin Zaid. Muhammad bin Zaid itu ahli ketemu Rasulullah. Kalau ketemu bukan hanya tidur, langsung bertemu. Ziarah makam Nabi ada jawaban dari dalam kubur Nabi. Assalamualaikum ya Rasulullah. Dijawab oleh Rasulullah, waalaikumsalam. Itu terdengar semua. Namanya Muhammad bin Zaid. Terus kalau bersalam kepada Nabi langsung online, jawabannya live. Belum tak lihat ya. Rasulullah jawabnya langsung. Begitu assalamualaikum ya Rasulullah dijawab, waalaikumsalam dari dalam kubur. Itu disaksikan orang banyak. Suatu ketika ada orang minta tolong pada beliau satu masalah dengan penguasa. Satu masalah dengan penguasa, dia minta tolong kepada beliau. Diberi keringanan, bagaimana penyelesaiannya, ada punya masalah dengan pemerintah, beliau membantu. Beliau membantu masuk di kantor pemerintahan. Entah itu bupati, kabupaten, atau provinsi, atau gubernur, dan sejenisnya. Namanya orang masuk menikmati itu, pasti menikmati. Atau kursinya, atau hidangannya, atau apanya kan menikmati. Begitu beliau menikmati, setelah itu beliau pulang, sudah tidak bisa lagi ketemu dengan Rasulullah. Ada catatan yang begitu. Sudah tidak bisa lagi bertemu Rasulullah terus, salam, gak mimpi-mimpi, sulit mimpi bertemu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya diingatkan oleh Rasulullah, kamu sudah tidak bisa lagi menemui aku terakhirnya, karena kamu telah menikmati hamparan permadani di istana itu. Maka gridnya menurut. Grid walayahnya itu menurut. Itu baru menikmati. Padahal itu jelas untuk memberi pertolongan. Jalaluddin Asyuti itu punya surat. Anda pernah membaca suratnya Imam Suyuti? Imam Suyuti dimintai tolong. Seseorang minta tolong kepada Imam Suyuti supaya menolong kasus dengan penguasa. Tolong Imam Suyuti, penjenengan rawuh pada penguasa untuk menolong kami. Baik tujuannya. Kemudian Imam Suyuti menjawab, maaf, kami ini ulama, ahli hadis, dan koreksi hadis kami itu konten dengan Rasulullah. Kalau hadis ditanyakan, hadis ini dhaif atau sahih? Beliau bertemu dengan Rasulullah. Ya Rasulullah, hadis ini dhaif atau sahih? Ditanyakan langsung. Dan peraturan Nabi, kalau kami masuk di ruangan seperti itu, nanti tidak bisa lagi komunikasi dengan Rasulullah. Maafkan kami. Itu ada tulisannya Jalaluddin Asyuti lewat surat. Nah, etika-etika seperti ini harus ada syariah harus dijaga. Memang logika itu menarik. Kalau tidak ada yang dekat dengan penguasa, siapa yang bisa menasihati? Begitu dekat dengan penguasa, tidak menasihati, dikasih nasihati. Kita ini menasihati atau dikasih nasihati? Kalau menasihati baik, orang bisa logika. Kalau kita dekat dengan penguasa, maka kita bisa amar ma'ruf nahi munkar. Tapi realnya, konkretnya, kita bawa bukti konkretnya. Konkretnya dekat dengan penguasa, itu apa bisa maksimal? Amar ma'ruf nahi munkar. Yang penting kita itu mu'amalah dengan penguasa dengan baik. Tanasuh bil ma'ruf, saling menasihati dengan baik. Tawasih bil ma'ruf, menasihati dengan baik. Betul itu. Tetapi ada jaga jarak. Itu etika keulamaan, etika keauliaan, etika keulamaan dan etika aulia untuk menjaga wibawa seorang wali juga menjaga wibawa seorang ulama. Mahibah wibawa Syekh Muhammad bin Alawi Al-Maliki, wibawa, wibawa sekali. Syekh Kutub, Syekh Kutub, kita cerita tentang Syekh Kutub. Saya tulis dalam buku saya, risalah saya namanya Wadam Luku Bishari Wal Khairi Fitnah. Saya menulis risalah Wadam Luku Bishari Wal Khairi Fitnah. Dan risalah itu sekarang dibawa oleh Habib Umar bin Hafidz Yaman yang baru akhir kemarin. Itu risalah kami dibawa beliau. Ada beberapa risalah yang belum kami terbitkan. Yang dibawa oleh beliau adalah dua risalah, Wanabdukum bisyari wal khairi fitnah, itu tentang fitnah-fitnah dari fitnah baik dan fitnah buruk. Dan risalah yang kedua adalah nasihatul julud, menasihati tentara. Dan itu dibawa oleh Habib Umar, dibawa oleh Habib Umar. Bahkan beliau Habib Umar ketika mau masuk di Mabes TNI, ketika beliau mau masuk ke Mabes TNI, beliau menyempatkan membaca risalah ini. Dalam risalah itu kita tahu Syekh Kutub itu pernah sakit ya. Sakit, Masya Allah, gak punya uang. Mau periksa gak punya uang. Itu ada tamu bawa uang satu koper. Itu ditulis dalam satu disertasi kalau tidak salah. Ada tamu bawa uang satu koper, menghadiahkan uang kepada Syekh Kutub. Apa kata beliau? Padahal itu uang penghargaan diantar oleh diplomat. Diplomat yang mengantarkan satu koper dan dibuka oleh beliau. Padahal beliau butuh uang untuk periksa kesehatan, tapi beliau menolak. Karena apa? Menjaga kewibawaan seorang ulama, menjaga kewibawaan seorang panutan umatan onitan. Ini yang kita perlu mempelajari dari sirah-sirahnya para ulama, sirah-sirahnya para alim, termasuk Sayyid Muhammad bin Alawi Al-Maliki, termasuk Syekh Abdul Hamid bin Abdillah bin Abdullah. Masya Allah. Terakhir ada satu ayat Quran, Suhufi Ibrahim wa Musa. Suhufi Ibrahim wa Musa, yaitu lembaran-lembaran, sahifah-sahifah, ajaran-ajaran yang dibawa Nabi Ibrahim dan Musa alaihi wassalam. Apa di antara Suhufi Ibrahim? Dijelaskan oleh Imam Al-Alusi di dalam tafsirnya Ruhul Ma'ani, di antara suhufi Ibrahim adalah wa'ad al-aqib, ayyakuna basiran di zamani mukmilan ala sya'ni hafizan li lisani wa ala al-aqil ayyakuna basiran di zamani. Seorang yang akalnya cerdas, seorang yang akalnya hebat, ayyakuna basiran di zamani, dia bisa membaca dan melihat zamannya. Mana yang berbahaya, mana yang tidak berbahaya. Mana yang rajuk, mana yang bukan rajuk. Mana yang strategi, mana yang politis. Itu harus paham. Ayyakuna basiran di zamani, orang yang memahami zaman. Mukbilan ala sya'ni, orang yang selalu menengok, memikirkan, menekuni apa kewajibannya, mendisiplinkan diri. Mukbilan ala sya'ni, mendisiplinkan diri atas urusannya, apa yang wajib bagi dia, apa yang sunnah bagi dia, apa yang harus bagi dia, dan apa yang bisa ditolerir untuk dia. Itu dipikir. Mukbilan ala sya'ni, hafizun lisani, dan menjaga lidahnya. Itu diantara suhubi Ibrahim. Hafizun lisani, menjaga lidahnya. Masya Allah. Maka ulama-ulama dulu, Ki Abdul Hamid, aku ada cerita-cerita banyak tentang Ki Abdul Hamid. Mestinya kalau kapan-kapan kita settingnya itu tentang bedah buku. Nah, bedah buku Sirah Ki Abdul Hamid. Kalau bisa dibahasa Arabkan dulu. Karena apa? Karena Nur Sewu, Pak Putus Duresit, kitab-kitab tentang wali yang dicetak di negeri dunia ini, kan yang pertama adalah diantaranya kitab Hadaikul Awliya karya Ibnu Mulakin. Itu tidak ada ulama Indonesia di situ dicantumkan. Kemudian Khilyatul Awliya, orang Iran, Abu Nu'aym Al-Asfahani, itu juga tidak ada ulama Indonesia dicantumkan. Yang kontemporer adalah Karamatul Awliya, itu juga tidak ada. Jami'u Karamatul Awliya karya orang Beirut, karya orang Beirut, Yusuf An-Nabhani, kakeknya Taqiyuddin An-Nabhani, pendiri Hizbut Tahrir. Itu yang punya kakeknya itu namanya Yusuf An-Nabhani, mengarang kitab Jami'u Karamatul Awliya. Itu tidak ada ulama Indonesia. Padahal itu sudah ada Wali Songo, sudah ada ulama-ulama kita, sudah ada. Tapi tidak ada ditulis. Kemudian ada apalagi ulama, kumpulan ulama India, kumpulan ulama-ulama muasir, itu tidak ada yang ditakutkan dari kita. Maka kalau bisa ada Mu'jam, ada Tobaqah, ada Tarojim khusus Aulia Indonesia. Tarojim biografinya Aulia Indonesia dibahasa Arabkan supaya bermanfaat bagi orang Indonesia sendiri, juga bermanfaat untuk bangsa lain. Jadi masing-masing wali silohnya dikirimkan oleh semacam tim atau lajnah. Tim atau lajnah, misalnya silohnya Ki Abdul Karim ditulis dalam bahasa Arab, dikirimkan di lajnah. Jadi tidak sulit-sulit. Dari Lemboyo mengirimkan silohnya Ki Abdul Karim, baik jasirah ilman wa amalan, sulukan wa khulukan wa tariqatan, kemudian wa karamatan. Itu kemudian ditulis dalam bahasa Arab, dikirimkan. Lalu sirahnya Ki Khalid Makarrah, dikirimkan. Lalu sirahnya Ki Abdul Hamid Basura, dikirimkan. Maka di dalam satu lajnah satu, maka akan terhimpun tarojim ulama Indonesia, aulia Indonesia. Ini penting sekali. Penting sekali. Begitu ya. Akan menjadi buku yang bagus. Akan menjadi mujarab. Kalau orang Arab sudah punya kitab Mu'jamu Man Ro'an Nabiya, ensiklopedi orang-orang yang bertemu Nabi, ada kitab baru sekarang, Mu'jamu Man Ro'an Nabiya Sallallahu Alaihi Wasallam, ensiklopedi ulama yang bertemu Nabi, khusus ulama yang bertemu Nabi dikumpulkan. Saya baca di situ Abdul Halid Kesyik masuk, Abdul Halid Mahmud Tokoh Al-Azhar masuk, itu ada semua. Abdul Halim Mahmud, itu Profesor Abdul Halim Mahmud, itu masuk orang yang pernah dilihatkan kepada Nabi Muhammad SAW. Kemudian Abdul Hamid Kesi, itu juga seorang ulama besar di Mesir, punya tafsir Rahib, tafsir Rahib, ya, apa itu fil ihab tafsir, bukan rahib. Kalau tafsir ar-rahib karya siapa itu yang dari Syria itu Ibnu Rajab, Syekh Rajab mengarang tafsir ar-rahib. Tapi kalau orang Mesir, fil ihab tafsir karya ulama wali besar di Mesir, Abdul Hamid Kishi, itu masuk dalam kitab Mu'jamu Man Ra'an Nabiyya sallallahu alaihi wasallam, tentang kumpulan wali-wali yang pernah melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan di situ tidak ada orang Indonesia, satu pun tidak ada. Kan iman sekali ya, iman sekali. Maka ini kita rencanakan bagaimana kita menulis sirah-sirahnya itu para ulama yang sudah mutadawal saja, sudah ma'ruf saja, biar tidak mengada-ngada. Ini perlu dibatasi, harus dibatasi. Nanti kalau mengada-ngada, dukun masuk. Bahaya ini, dukun yang tidak syar'i bisa masuk, ya kan? Jadi yang masyhur, yang ma'ruf saja, Kiai Nawang Banten, Kiai Abbas Buter, Kiai Dahar Batu Congol, Kiai Abdul Karim Den Boyo, Kiai Mahfud Termas. Karomah-karomahnya bagaimana? Dibahasa Arabkan menjadi kitab khusus Tarojim Aulia Indonesia. Begitu ya, insya Allah kan pahal sekali, dan itu berkah dari Kiai Abdul Hamid Pasuruan. Berkah dari Kiai ini, diawali dari sini Kiai Idris. Harus diawali dari Kiai Abdul Hamid ini. Diawali dari sini, Tarojim ini diawali dari sini, dibukukan khusus. Tapi itu nanti besar sekali, nanti insya Allah bisa diakses, ada beberapa teman, bisa dengan Kiai Marwazi. Kiai Marwazi itu orang dekatnya Syekh Yasin Al-Badani, dan beliau juga dekat dengan Majen Zaidun, yang dulu asli satunya Pak Gatot, namanya Majen Zaidun. Itu bukan bisa dibantu, orang-orang dari Darul Minhaj juga bisa membantu. Insya Allah nanti bisa kerjasama dengan Darul Minhaj dan sebagainya. Insya Allah, ini yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan, karena putri dengan kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.